nyalakan api di dalam tungku. Dingin sekali malam itu, namun jauh dingin dalam hidupku. Sejak cintamu telah berlalu, berlalu, berlalu. Pernahkah engkau mencoba untuk mengerti? Aku ini orang yang tiada arti. Kau dengar lolongan anjing di malam hari, menunggu kesepian dan hampa di dalam hidupku. Waktu hujan turun di malam minggu, di bawah payung ku berlindung. Sederas hujannya air mataku. Sejak kau putuskan kasihmu, kasihmu, kasihmu. Jauh dingin dalam hidupku, sejak cintamu telah berlalu, berlalu, berlalu. Pernahkah engkau mencoba untuk mengerti? Aku ini orang yang tiada arti. Sejak kau putuskan